الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين، فإنا نسألك بعلمك وبمنك وبرحمتك يا أرحم الراحمين، لأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت بديع السماوات والأرض، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فقهنا في الدين وارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ووفقنا في أعمالنا وفي تعليمنا وفي تعلمنا. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Mufla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan mulai di misal ketiga dari kaidah yang pertama, anna kulla asma'illahi ta'ala husna. Misal yang ketiga yaitu Ar-Rahman, ya. Ya, moga-moga pagi ini kita bisa sampai penghujung atau akhir dari kaidah pertama. Nah, insyaAllah pada pekan berikutnya kita akan membahas kaidah kedua insyaAllah ta'ala. Kaus bisa tolong dibaca wa mithalun thalif. Bismillah. Wa mithalun thalif Al-Rahman ismun min asma Allah ta'ala mutadamminun bisa umma sabiyin wajadathu fa'asabathu ومتضمن أيضا pembahasan baru kita yaitu misal yang ketiga Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman isim Allah. Ar-Rahman ismun min asma'illahi ta'ala, adalah salah satu dari isim dan nama-nama Allah Azza wa Jalla, yang menurut perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Ar-Rahman ini mutadhamminun lirahmatil kamilah. Syekh antum di sini aja, Syekh. Nah, biar sempat nanti antum dapat lagi. Mutadhamminun lirahmatil kamilah. Ya, mutadhammin yaitu yang mencakup rahmat al-kamilah yang sempurna. Antum jangan di belakang situ, afwan akhi. Yang dua ini tolong di sini aja, di belakang ini. Biar anak nengoknya enggak terlalu nengok capek ke sana, ya. Baik, Ar-Rahman ismun min asma'illahi ta'ala mutadhamminun lirahmatil kamilah. Ya, yang mengandung di sini kanan mengandung mutadhammin, mengandung rahmat yang sempurna. Ini berarti menunjukkan bahwasanya isim ini memiliki makna yang berupa sifat, ya, sifat rahmah. Dan karena nama ini adalah nama Allah, maka sifat rahmat ini disifati kamilah, sempurna. Ya, rahmat Allah Ta'ala sempurna. Ya. Taib, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kan dua-duanya, ya, yang Maha mengasihi. Taib, Ketika antum melihat Al-Quran terjemahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, gimana terjemahannya ikhwan? Maha pengasih dan penyayang. Apakah dengan terjemahan tersebut antum bisa memahami dengan benar, dengan baik? Belum tentu, bahkan sulit. Ya, walaupun bisa, tapi itu poin yang minim sekali. Maha pengasih dan maha penyayang. Ar-Rahman disebutkan maha pengasih, Ar-Rahim disebutkan maha penyayang. Kenapa kok dipilih kata pengasih dan kenapa dipilih kata penyayang untuk Rahim? Karena ya, kalau misalnya Ar-Rahman itu pengasih, mengasihi, Allah Ta'ala memberikan, mengasih, ngasih, kasih itu memberi, memberikan kepada yang kafir maupun yang mukmin. Maka ini Allah Ta'ala Ar-Rahman terhadap siapapun dari makhluknya tanpa kecuali. Ya, makanya dikasih itu semuanya. Orang kafir pun dikasih kekayaan, dikasih kenikmatan duniawi, ya kan? Itu konsekuensi atau makna yang terkandung dalam Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim disebutkan, diterjemahkan penyayang. Kita tahu tidak semua yang kita kasih kita sayang. Makanya disebut penyayang. Ya. Yaitu Ar-Rahim ini isim yang khusus terhadap pihak-pihak yang Allah Ta'ala sayang. Itu orang-orang beriman. Makanya penyayang. Itu. Cuma pun jika pun kita memahami ini dengan bahasa Indonesia terjemahan, ya, sebagaimana di Quran-Quran mushaf-mushaf terjemahan, itu ya, sangat kurang memahaminya dengan baik. Ya. Jadi ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun kedua-duanya berasal dari root yang sama, yaitu rahmah. Masdar yang sama, rahmah. Ya. Rahman dan Rahim. Perbedaan di antara hal yang berbeda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah bahwasanya seseorang tidak layak atau tidak boleh dinamai dengan Ar-Rahman. Sementara seseorang bisa dinamai atau disifati dengan Rahim. Nah, misalnya anta rajulun rahim, boleh. Tapi tidak boleh anda mengatakan anta rajulun rahman, tidak boleh. Seseorang makhluk tidak mungkin atau tidak boleh tersifati dengan rahman. Ya, dulu Musailam al-Kadzab ya mengklaim dirinya sebagai Rahman Yamamah. Sebagai Rahman Yamamah. Lihat di tafsir Ibnu Katsir. Sebagai Rahman Yamamah. Tetapi kemudian karena memang lafal Ar-Rahman tersebut ya khusus untuk Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala menghukum dia dari zamannya sampai sekarang disebut Musailamah Ar-Rahman Al-Kadzab. Itu sebagai hukuman karena menyandang gelar yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Gitu. Tapi seseorang boleh ternamai ya, bukan dengan sifat Ar-Rahman tetapi dengan penisbatan diri kepada Ar-Rahman. Contoh Abdurrahman ya untuk laki-laki, atau Amaturrahman untuk perempuan. Ya, boleh. Atau Ibadurrahman. Tapi kalau seseorang dinamai Rahman begitu saja tidak layak. Ya, sekarang kan banyak orang ya, nama Abdurrahman tapi dipanggilnya Rahman. Enggak layak saudara. Jangan dipanggil seperti itu, Pak Rahman. Enggak. Ya. Terus bukan Rahman panggilannya. Man. Gitu kan? Itu di Indonesia itu budaya aja. Kalau bisa jangan dilakukan seperti itu, ya. Karena Ar-Rahman ini itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nama tersebut hanya milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib Ar-Rahman ismun min asma'illah ta'ala mutadhamminun lirahmatil kamilah. Salah satu nama dari nama-nama Allah yang mengandung rahmat yang sempurna. Berarti ini berlawanan dengan apa? Dengan Jahmiyah. Tentu Jahmiyah sebagaimana kita tahu, jangankan sifat, isim pun mereka tidak tetapkan. Ya, apalagi sifat di balik isim tersebut. Kemudian ini juga berseberangan dengan Mu'tazilah. Ya, mana kalangan Mu'tazilah yang mereka tidak menetapkan sifat-sifat ini. Ya. Kemudian juga berseberangan dengan Asy'ariyah. Kenapa? Karena bagi mereka sifat Ar-Rahman tidak seperti hakikatnya. Karena hakikat dari Ar-Rahmah, hakikat dari Ar-Rahmah itu apa? Menurut mereka yaitu dikiaskan dengan hakikat rahmah versi manusia atau makhluk, yaitu talatuf bil marhum dan adanya kepecahan hati dan seterusnya dari tafsiran-tafsiran mereka. Tetapi kan itu untuk manusia. Adapun kalau Allah Ta'ala telah mensifati untuk dirinya rahmah, maka sudahlah, kita tetapkan adanya sifat tersebut tanpa kita takwil dan tanpa kita kiaskan kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Jadi Ahlus Sunnah itu pertengahan sekali, alhamdulillah. Ya, pertengahan. Taib. Allati qala anha Rasulullah, yang mana rahmah kamilah ini, ya, Rasulullah berkata tentangnya, tentang rahmat Allah bagaimana? Bagaimana maksudnya di sini adalah bahwasanya tidak mungkin dikiaskan dengan rahmatnya makhluk. Maksud dikiaskan di sini adalah diserupakan dengan rahmatnya makhluk, yang mana hadis ini bantahan untuk sebagian ahlul kalam yang mereka menafikan sifat rahmat secara hakikat dan mentakwilnya ke iradah al khair li ahlihi dan semisalnya, ya, yang mana itu ya berangkat dari ketidak atau kekurang fahaman terhadap hadis-hadis atau ayat-ayat. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha, kata Rasulullah SAW. Ya. Allah arham, lebih merahmati lagi, lebih sayang. Ya, jadi lihat di sini, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Lam di sini lamul ibtida', yang menunjukkan penguatan, ya. Jadi lamul ibtida', lallahu gitu maksudnya. Dan Allah di sini ibtida', lafal jalalah Allah ibtida'. Afwan, mubtada'. Lamul ibtida' yang menunjukkan taukid, penguatan. Sungguh Allah Ta'ala, berarti itu maknanya, Arham bi'ibadihi. Ini berarti ta'alluq, maksudnya sifat tafdil rahmat ini ta'alluqnya, keterikatannya ke ibad, ke ibad. Nah, ketika ibad di sini di idhofahkan kepada siapa? Hah? Kepada Allah. Maka ini idhofah litashrif. Ya kan? Idhofah litashrif, yaitu pengkaitan untuk memuliakan hamba-hamba ini. Iya, tete. Contoh idhofah litashrif, Baitullah, Naqatullah, gitu. Baitullah, rumah Allah. Ini idhofah bukan? Bait mudhaf Allah, fajalala Allah mudhaf ilaih. Ini disandarkan kepada Allah karena untuk tashrif, memuliakannya. Begitu juga dengan ibadihi, yaitu hamba-hamba Allah. Berarti hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu orang-orang beriman. Sungguh Allah Ta'ala lebih menyayangi terhadap siapa? Hamba-hambanya yang beriman. Ya, min. Nah, min di sini perkakas yang menunjukkan adanya tafdil. Apa itu tafdil? Komparasi. Ya. Ya enggak? Adanya komparasi. Misalnya Nabi min kan ada dari. Min di sini bukan artinya ibtida'ul ghaya. Antum pahami baik-baik, min, lafal min artinya dari kan? Dari dalam bahasa Arab biasanya itu maknanya adalah apa? Memulai dari, ya. Min ibtida'ul ghayah, awal dari asal, gitu kan. Misal saya berlari dari Cilangkap ke Keranggan. Nah, berlari dari di sini artinya apa? Dari yaitu awalnya startnya di mana. Adapun di hadis ini min di sini bukan min yang menunjukkan ibtidaul ghayah, melainkan min yang menunjukkan apa? Adanya tafdhil, adanya komparasi, ya, antara rahmat, sifat rahmat yang Allah miliki dibandingkan dengan hadhihi, hadhihi di sini ibu-ibu ini, gitu. Biwaladiha, dengan anak ibu ini. Antum paham atau tidak sebenarnya ini? Enggak paham? Enggak paham? Baca ta'awudz kalau gitu. Nah, antum ruqyah mandiri kalau gitu. Antum paham, pernah dengar enggak hadis tentang ibu-ibu yang mau dicemplungin ke api? Enggak pernah dengar hadis. Dan pasti, atau logikanya gini lah, antum kalau misalnya ada ibu-ibu, ya, anaknya mau dicemplungin ke api, tega atau tidak? Oh, ibu antum mau nyemplungin antum ke api, mungkin nggak? Ke kubangan, kubaran api, nggak mungkin kan? Mau berbicara atau tidak, antum gambarin aja, ada konteksnya, yang penting konteksnya, yaitu ada kobaran api, terus ada anak kecil, ada ibunya. Kira-kira kemudian mau anak kecil itu mau dilempar ke api tersebut. Ya. Kira-kira ibu itu mendiamkan atau apa? Enggak bakal membiarkan kan? Pasti berjuang sedemikian rupa supaya apa? Selamat anaknya itu. Lallahi arhamu ya bi ibadihi min hadhihi li waladiha. Paham atau tidak? Allah lebih menyayangi terhadap siapa? Hamba-hambanya dibandingkan ibu-ibu ini terhadap anaknya yang mau disiksa di api. Gitu. Itu lebih rahmat, lebih merahmat, lebih sayang. Ya. Ada atau tidak kasih sayang manusia yang lebih tinggi, lebih besar, lebih sempurna dalam segi manusia, perspektif manusia. Lebih sempurna dari konteks tadi itu, yaitu ibu-ibu ya berusaha menyelamatkan anaknya dari api. Ya kan? Gak ada yang lebih sayang dari itu di sisi manusia, maksudnya dalam konteks manusia. Dan Allah Ta'ala lebih sayang lagi dibandingkan itu. Tapi terhadap siapa? Hamba-hambanya yang beriman. Begitu. Allah lebih sayang. Begitu ya. Itu maksudnya. Sudah mulai paham atau enggak sini? Ya'ni umma sabiyyin wajadathu fis sabi fa'akhadathu wa'alsaqathu bibatuniha wa'ardu'athu. Yaitu adalah apa artinya? Coba terjemahannya ada yang pegang. Coba Syekh. Artinya apa? Yaitu ibunya anak. Maknanya kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada bayinya yang berkawan. Lalu temuinya kemudian memeluk dan membesarkannya. Ya, baik. Ahsan. Yaitu ibu. Ibu anak kecil yang ibu itu menemukan anak tersebut di sabi itu tawanan. Nah, namanya kalau misalnya ditawan musuh dan anak kecil itu balita, ya ada posibilitas disiksa. Tanpa disiksa pun pasti tersiksa anak tersebut, ya kan? Maka ketika ibu itu melihatnya, fakhadathu, ibu itu pun mengambil anak tersebut, wal saqathu, dan al saqat itu menempelkannya di perutnya, las ya, al saqayusiku itu menempelkan, ya, wa ardu'athu, dan menyusuinya. Menyusui ini menunjukkan anak kecil ini masih menyusu, anggap usia di bawah 2 tahun, kan masa sapi normalnya 2 tahun, ya kan? Berarti di bawah 2 tahun, apa yang dia bisa sih anak itu 2 tahun di as-sabi, yaitu di apa namanya tadi, tawanan, sebagai anak kecil 2 tahun sebagai tawanan, apa yang dia bisa? Enggak mungkin berontak. Membahasakan keinginannya pun tidak bisa. Lihat tuh. Kemudian ketemu ibunya, ibunya kandungnya, maka pasti ibunya itu akan apa? Masya Allah, ini anakku, nangis-nangis ya. Nangis-nangis. Ada enggak yang lebih kasih daripada itu? Sayangnya manusia yang itu paling harunya, kasih sayang manusia terhadap manusia lainnya. Iya. Tapi Allah lebih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan itu. Subhanallah. Jadi enggak terwartakan bagaimana apakah ada batasan kasih sayang Allah? Enggak. Luar biasa, enggak bisa diserupakan, disamakan dengan kasih sayang manusia. Ini Rasulullah SAW mendeskripsikan seperti ini untuk mentakrib, dalam artian supaya kita benar-benar sadar akan kasih sayang Allah yang terlampau luas, ya, lebih dari kasih sayang manusia. Apapun bentuk dan sebaik-baik kasih sayang manusia terhadap manusia lain, maka tidak ada yang sebanding dengan atau setara dengan kasih sayang Allah terhadap orang-orang beriman. Ya. Kemudian wa mutadhamminun aidha. Jadi tadi lihat, yang pertama isim Rahman itu mutadhamminun lirrahmatil kamilah. Yang kedua wa mutadhamminun aidha lirrahmatil wasi'ah. Rahmat yang sifatnya sempurna. Yang sempurna ini berarti sesempurnanya kasih sayang makhluk kepada makhluk lainnya, itu tidak akan setara dengan kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba yang beriman. Itu maksud dari rahmat kamilah, atau diantara penjelasan terhadap rahmat kamilah. Dan juga yang kedua mengandung makna apa? Ar-rahmah al-wasi'ah, rahmat yang begitu luas. Rahmat yang begitu luas ini menunjukkan keumumannya. Ya, kalau yang tadi kesempurnaan itu tadi menunjukkan kekhususan rahmatnya terhadap hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, karena semakin beriman seorang hamba, semakin dia mendapatkan rahmat khusus terhadap dari Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang ar-rahmal wasi'ah, yaitu rahmat yang luas. Kata Allah Azza wa Jalla, wa rahmati wasi'at kulli syai', rahmatku luas segala hal. Wa qala an du'a'il malaikati lil mu'minin, Allah Azza wa Jalla berkata, ya, menghikayatkan doanya para malaikat terhadap orang-orang beriman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Apa di situ syekh artinya? Tolong dibaca. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kan itu yang tadi. Antum bangun dong, bangun syekh, bangun. Kum. Ayat berikutnya. Rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu. Jadi begitu jemaah sekalian. Tapi rahmat ini, ya, bukan maksudnya rahmat ini berbeda sifat dengan hidayah. Hidayah, rahmat. Tapi ketika seseorang dirahmati Allah, maka diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Terutama orang yang dirahmati ini adalah orang beriman. Rahmat Allah terhadap orang beriman itu berbeda dengan rahmat Allah terhadap keumuman makhluk. Ya enggak? Sebagaimana hidayah taufik itu berbeda dengan hidayah irsyad. Hidayah taufik itu untuk siapa saja yang beriman. Apakah ada orang kafir diberi taufik? Enggak. Ya, tapi diberi hidayah ilmu iya. Diberi kemudahan dunia enggak, tapi ya, diberi kemudahan dunia rezeki iya, tapi itu taufik bukan. Taufik itu hanya khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kelezatan beribadah versi orang beriman dan berilmu itu jauh berbeda dengan versi orang-orang kafir. ya. Antum kalau melihat mencetak gol pemain bola, habis itu mereka pakai salib ya. Kalau misalnya ada dalam inian salibnya berarti dia Katolik ya. Itu kelihatannya ini enggak khusyuk enggak? Hah? Menurut antum khusyuk enggak? Enggak bakal. Jadi enggak bakal ada orang kafir yang khusyuk syar'i dalam ibadah. Enggak mungkin. Yakin deh itu, yakin. Dan kita harus merasakan izzah kita sebagai muslim memiliki ibadah sesuai dengan sunnah, dan itu kita yakini itu lebih baik, jauh lebih baik. Sekalipun itu hanya imatatul adza 'anit thariq. Apa artinya itu? Menyingkirkan apa ya? Rintangan dari jalan ini yang ini sebenarnya bukan ritual yang seolah-olah agama Islam saja yang punya. Ini ritual sosial ya enggak? Yang semua agama pun ya anjurin kan, ada ini kotoran singkirin. Di agama Buddha Kristen juga mungkin dianjurkan. Tetapi wallahi percayalah bahwasanya ketika antum mengamalkan ini, karena ingat hadis Nabi, demi Allah berkah dan juga taufiknya itu terasa di hati kalbu, di kalbu mukmin, dan wallahi tidak akan terasa itu di kalbu orang fajir yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu, atau terutama orang kafir. Begitu. Lihat hidayah dari Allah Azza wa Jalla dan rahmat dari Allah khusus untuk orang beriman. Makanya kata sebagian ulama di antara Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin, di antara perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahwasanya Ar-Rahman itu menunjukkan keluasan. Menunjukkan keluasan. Ya. Tapi kalau sudah sifat Ar-Rahim itu khusus dan menunjukkan adanya keterhubungan terhadap yang dirahmati. Adanya hubungan dengan yang dirahmati. Keberadaan komunikasi, keberadaan koneksi seperti ini hanya untuk siapa? Orang beriman, untuk Ar-Rahim, untuk orang yang beriman saja. Ya. Oleh karena itu yakinlah sampai sekarang sampai kapanpun seorang yang beriman dia beribadah selama sesuai dengan sunnah dan punya ilmu yang sahih tentang itu, pengecapan keimanannya itu pasti kualitasnya jauh berbeda dibandingkan dengan orang kafir. Sesoleh-solehnya kafir, muhsan atau muhsanat dari kalangan Nasara tidak akan mengecap halawatul iman seperti ini. Wallahi, enggak bakal. Yakin atau tidak antum? Yakin ya? Jangan ragu. Ini salah satu izzah kita ini. Yakin, jangan bilang jangan ngeper ketika orang-orang bilang, "Oh, so tahu kamu kayak kamu pernah aja memeriksa hati orang kafir." Bukan masalah tahu atau tidak, tapi ini yang harus kita imani. Yaitu Allah Ta'ala merahmati khusus orang-orang beriman sehingga dalam ibadah mereka Allah berikan ketenangan. Antum di majelis ilmu, terutama kajian-kajian berkaitan dengan akidah, tazkiyatun nufus, pokoknya mengingatkan pada Allah. Antum mungkin pernah ke kajian-kajian di kalangan selain Ahlus Sunnah. Pernah atau tidak? Dulu pernah pengalaman itu gak? Beda atau sama? Beda. Beda, antum katakan beda ini bukan karena gak enakan mana kan? Tapi jujur kan? Iya. Beda, rasanya beda. Kenapa? Kenapa? Karena rahmat Allah secara khusus hanya untuk orang-orang beriman. Dan iman itu harus dengan akidah yang sahihah. Ketika akidah itu sudah sahihah, maka akan bersatu ruh antara ruh dengan ruh, walaupun berjauhan, rasanya berdekatan. Ya, kemudian ketika majlis tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan dan apa yang Rasulullah SAW contohkan, maka disitulah rahmat Allah secara khusus akan turun. Ya. Taib. Muskilah sedikit sekarang tentang sifat Ar-Rahmah. Di sini kan kata Rasulullah SAW, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ya kan? Lafal arham di sini menjadi muskilah dan masalah bagi sebagian orang. Apa masalah ikhwan? Di sini kan ada namanya ism at-tafdil, at-tafdil. Tafdil itu komparasi. Komparasi itu perbandingan. Sekarang coba ana lalarkan kepada antum. Syekh Reksi itu lebih putih dibandingkan antum siapa Syekh? Hah? Derma. Derma sahih. Syekh Reksi lebih putih dari Syekh Derma. Masyaallah. Ah. Ini menunjukkan apakah benar bahwasanya ini menunjukkan kedua-duanya memiliki sifat keputihan? Ya atau tidak? Dua-duanya berarti sama-sama putih kan? Ketika ada komparasi seperti itu berarti keduanya memiliki sifat mustarokah. Sifat mustarokah. Apa itu sifat mustarokah? Itu sifat yang berserikat antara yang saling dibandingkan ini. Antum ada sifat putihnya, antum ada sifat putihnya. Baik. Nah itu yang kemudian dipermasalahkan oleh sebagian orang. Kata mereka, ini hadis memang sahih. Lallahi arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Arham di sini kata mereka bukan lebih sayang artinya, tetapi sayang. Ini kenapa kok menafsirkan seperti itu? Oh, karena kalau kita katakan lebih sayang, itu sama dengan mengkiaskan atau membandingkan sifat Allah dengan makhluk. Nah itu tidak boleh. Repot sendiri dia. Ya, padahal udah biarin aja sebenarnya. Maksudnya udah biarin hadis itu seperti itu maknanya aja. Oke, okay. Kan kayak gitu tuh. Padahal sudah jelas ada ism tafdil arham dan ada min. Ya kan? Kalau dalam English ada more atau dan ada than. Yang itu maknanya udah jelas lebih begini dibandingkan ini, gitu? Selesai kan? Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ketika anda bilang Syekh Reksi lebih putih daripada Syekh Derma, mereka memiliki kesamaan putih? Putihnya sama? Tidak kan? Apakah itu berarti anda menghinakan antum Syekh Reksi? Tidak. Apakah itu berarti anda meninggikan harkat antum juga? Enggak juga, enggak mesti. Ya. Terlebih ini Rasulullah yang menyatakan seperti itu. Terlebih maksud dari sini Rasulullah maksudnya bukanlah untuk membandingkan Rob dengan manusia sehingga adanya tasbih, bukan penyerupaan, bukan. Tetapi ketahuilah kaidahnya dan ini kaidah yang penting. Ya. Maksudnya kaidah ini perlu diketahui sejak awal bahwasanya ya sifat mustarakah itu tidak melazimi kesamaan kedua belah pihak. Ya kan? Ya. Dan ini akan menjadi muskilah nanti insyaallah pada waktunya insyaallah antum akan tahu perlahan-lahan. Akan menjadi muskilah masalah. Kenapa sebagian dari kalangan ahlul kalam mereka menafikan sifat-sifat Allah? Karena masalah sifat musytarakah ini. Ya. Kalau misalnya Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah, ya, maka itu mirip dengan manusia. Tapi orang-orang ini juga mengisbatkan, menetapkan sifat ilm. Loh, manusia juga punya ilmu gak? Mereka bilang Allah Ta'ala tidak memiliki tangan. Kalau memiliki tangan berarti samalah sama manusia. Tapi orang ini juga menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki keinginan. Baik, manusia punya keinginan gak? Punya. Itulah keberadaan sifat mustarakah itu tidak berkonsekuensi atau melazimkan apa keserupaan Enggak mesti gitu. Sekarang kita bilang, antum punya mata, monyet pun punya mata. Apakah berarti antum sama dengan monyet? Atau kita nafikan keberadaan mata pada monyet supaya kita tetap terjaga kemuliaannya, ya atau tidak? Paham enggak di sini maksudnya logikanya? Ya. Babi punya hidung. Antum punya hidung. Oh enggak, babi enggak punya hidung. Kenapa? Kalau babi punya hidung berarti sama dong sama manusia. Atau manusia sama sama babi. Ya, enggak bisa gitu. Ya, babi punya hidung, kita punya hidung, tetapi apakah sama? Tidak. Nah, sekarang walillahil matsalul a'la. Dan tentu tidak mungkin dan tidak boleh Allah Ta'ala diserupakan dengan makhluk sama sekali. Asalnya tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi ketika Allah dan Rasulnya, Allah yang paling tahu tentang dirinya, dan Rasulullah adalah makhluk atau hamba Allah yang paling tahu tentang Rabbnya, menetapkan adanya nama dan sifat-sifat tersebut, lalu apakah kita juga ikut menafikan karena berlari dari penyerupaan terhadap manusia? Tidak, melainkan kita menetapkan adanya sifat-sifat tersebut. Ya. Loh, tapi kan kalau kita tetapkan sifat-sifat tersebut serupa dengan manusia. Ya. Ini yang disebut sifat musytarakah, tidak melazimkan adanya keserupaan dan kesamaan. Paham kronologinya? Paham Pak? Pak Niman paham? Beneran? Sahihan paham atau tidak? Hai, senyum berarti ya. Wallah alam berarti. Tapi insya Allah Pak, perlahan-lahan akan paham. Karena di sini gak memaksa hari ini harus paham. Ya, karena mungkin sebagian, ya ada yang belum tidur. Tadi udah tidur Pak? Malam ini udah tidur nyenyak pulas? Atau kerja? Senyum lagi ya berarti. Jawabannya senyum aja, masya Allah. Kita bingung mau ngapain ini. Taib, tafadhol dilanjutkan, Syekh. Para masyayikh lain, Pak Anwar, silakan tolong dilanjutkan. Allah Taala yang kuno bi'tibari kulis min alam firadi, wa yakuno bi'tibari jam'ihi ila wairi, wa yakuno bi'jam'i al-ismi ila al-akhiri ila al-akhiri ila al-akhiri ila al-akhir. Ila al-akhir. Ila al-akhir kamalun wa kamal. Situ dulu, pahami itu dulu. Wal husnu fi asma'illah ta'ala. Al-husn yaitu kebaikan, kebagusan dalam asma Allah Ta'ala. Itu dari sisi apa? Yakunu bi'tibari kulli ismin 'ala infiradih. Yaitu bi'tibari dengan tinjauan setiap nama secara singularitasnya, secara sendirinya. Faham? Every single name gitu. Setiap nama Allah Ta'ala itu adalah husna. Faham atau tidak di sini? Setiap namanya, lafal nama Allah, Ar-Rahman, Al-Qayyum, Al-Jabbar, Al-Wahhab, Al-Khaliq, Al-Razzaq, Al-Ghafur, itu masing-masing nama tersebut ya menunjukkan keindahan dan kebaikan. Faham di sini? Oke. Setiap nama terpisah itu memiliki keindahan. Dah, baik. Itu satu dari sisi singularitasnya. Wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. Dan kedua, keindahannya juga bisa ditinjau bi'tibar dari segi penggabungan satu dengan lainnya. Paham? Dan itu yang sering Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran di akhir-akhir ayat, ya atau tidak? Sami'un alim, ya kan? Azizun hakim. Ini adalah jam'ul ism ila ghairi. menjamak nama-nama. Penjamaan nama, ini namanya penjamaan, penjamaan nama. Nah, kalau dari secara singular saja, secara single satu nama saja sudah menunjukkan husn, kebaikan, keindahan, kebagusan, maka alih-alih atau lebih-lebih kalau nama tersebut dijamak dengan nama indah lainnya, maka lebih terkumpul lagi keindahan tersebut. Gitu. Oke. Okay. Makanya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka berdoalah dengannya. Ha di sini kembali ke asma dan itu jamak taksir muannats. Itu menunjukkan kalau antum doa jangan sebut satu nama saja. Ragamkan nama-nama Allah, tapi harus nama Allah Ta'ala, bukan kita sebut semau kita nama-nama ya. Maksudnya bukan kita buat-buat sendiri nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika satu nama dengan lainnya, fayahsulu bijam'il ismi ilal akhari kamalun fauqa kamalin, maka terjadilah atau terhasilkanlah disebabkan penjamaan nama ke yang lainnya, yaitu nama lainnya, ya, nama digabung-gabung, kamalun fauqa kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Pak Niman faham atau tidak? Faham sahih. Baik. Baik, semua faham jemaah? Man lam yafham, ada yang belum faham? Bisa anda jelaskan, kalau yang ini harus faham yang ini. Faham semua insyaallah. Kalau yang tadi enggak harus sekarang, tapi yang ini harus paham. Yaitu ketika nama itu menyendiri, misalnya antum bilang ya Allah, Allah nama Allah. Itu memiliki keindahan atau tidak? Memiliki keindahan. Oke. Okay? Dan memiliki kandungan makna kesempurnaan dari segi diibadahi. Oke. Okay? Kalau antum kemudian jamak, ya Allah, ya Karim, ya Razzaq, ya Wahhab, banyak atau tidak? Banyak, 4 bahkan. Maka di antara ayat-ayat yang benar-benar luar biasa adalah di akhir-akhir surat apa? Al-Hasyr. Antum lihat akhir surat Al-Hasyr. Itu penjamaan nama Allah Ta'ala. Antum bisa pakai itu untuk ruqyah misalnya. Luar biasa itu buat ruqyah. Ya. Begitu. Makanya ketika berdoa ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, penjamaan seperti itu bagus. Semakin memperkuat doa kita karena semakin indah doa tersebut. Baik. Lanjut ya. Lanjut Pak, silakan. Bapak Mudari, Al-Azizul Hakim. Fa inna Allah Ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'ani katsiran. Fa yakunu kullu minhuma dalan 'ala kamalil khass alladhi yaqtadihi. Wa huwa al-'izzatu fil 'aziz wal hukmu wal hikmatu fil hakim. Wal jam'u bainahuma dalun 'ala kamalin akhar. Wa huwa anna 'izzatahu Ta'ala maqrunatun bil hikmah. Fa'izzatuhu la taqdiru zulman wa zuran wa su'a fi'li kama qad yakunu min 'izzatil masmukin fa innal 'aziza minhum qad ta'khudhuhu al-'izzatu bi'ithmin fa yasmu wa su'u wa yasi'u tasarruf wa yusi'u tasarruf wa yusi'u tasarruf wa kadzalika وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف الحكم المطلوب وحكمته فإنهما يعتريه مطلوب. طيب مثال مثال itu العزيز الحكيم. العزيز di situ dimaknai apa? Maha perkasa bukan? Maha perkasa. Izzah. Ya. Al-Aziz maha perkasa, yaitu yang tidak ada yang dapat menandinginya, menandingi kekuatannya, ya, keperkasaannya, kekuasaannya. Dan ditambahkan dengan isim Al-Hakim. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Antum cari itu banyak ketemu. Al-Aziz Al-Hakim, Al-Aziz Al-Hakim. Ya. Fa inna Allah Ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'ani katsiran. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjama', menjama' di sini berarti menggabungkan, bainahuma, antara keduanya dalam Al-Quran banyak-banyak. Ya, jadi jam'ul asma' dalam Al-Quran dengan melalui kalam Allah itu sangat banyak, dan itu berkonsekuensi penambahan keagungan terhadap ayat tersebut tentunya. Dan juga itu menjadi tugas baru untuk kita, yang mungkin sebelumnya kita tidak paham ini, sekarang paham alhamdulillah. Tugas baru untuk kita, bagaimana kita mentadaburi lebih bagus lagi, ya. Wa huwa as-sami'ul basir misalnya, ya. Pasti Allah Ta'ala tidak mungkin mengungkapkan satu ayat dengan kehadiran dua nama atau lebih dalam satu ayat tersebut kecuali pasti ada maksud. Kecuali pasti ada maksud. Tidak mungkin Allah Ta'ala menyematkan lafal ism, nama-namanya di suatu ayat, melainkan pasti berkenaan dengan konteks itu. Sekalipun mungkin di nalar kita pertama kali kurang nyambung, itu karena kejahilan kita. Pasti ada hikmahnya. Kenapa misalnya anishkurillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, ya kan? Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur nikmat, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ghani, maha kaya, hamid, terpuji. Itu coba explore itu makna. Kenapa Allah Ta'ala mengkorelasikan antara kufur nikmat berlawanan dengan nama Allah ghani atau sifat Allah maha kaya dan maha terpuji. Ya, itu bisa dipikirkan, bisa ditadaburi. Ya, tidak ada ayat Allah Ta'ala yang sia-sia. Ya. Taib. Fayakunu kullu minhuma dalan 'alal kamalil khassil ladzi yaqtadih. Maka kullu minhuma, setiap dari kedua nama tersebut, yaitu apa? Al-Aziz, Al-Hakim. Ya. Antum masih fokus kan sama pelajaran? Enggak ngantuk. Antum ngantuk, Pak? Ngantuk sahih. Tapi masih bisa fokus. Bentar lagi, paling sejam lagi. Ya, beri waktu ya. Kita habis ini, beri waktu ya. Karena ini pembahasan penting. Atau kita stop dulu pekan depan. Hah? Lanjut, nanggung ya. Enggak apa-apa ya. Tolong ridhoi. Antum nanti enggak ridho lagi. Dan setiap dari keduanya, yaitu Aziz dan Hakim, dalan, lihat dalan di sini dengan lafal dalan, ya kan? Itu dalan itu mufrad atau musanna, satu atau dua? Hah? Dalan artinya apa? Menunjukkan, ya kan? Menunjukkan. Setiap dari Aziz dan Hakim menunjukkan. Dalan di sini apa? Ya, menunjukkan kan, isim fa'il kan, yang menunjukkan artinya menunjukkan. Tapi lafal dalan itu satu atau dua? Nah, misalnya dhoribun itu satu orang berapa atau dua? Dhoribun satu. Kalau dua berapa? Gimana? Dhoribani gitu kan? Nah, sekarang kalau dalan ini satu atau dua? Satu atau dua? Ini lihat teksnya antum gimana teksnya? Anda ulang sekali lagi. Contohnya dikiaskan, teman. Misalnya seseorang yang belajar, muta'allimun, ya kan? Muta'allimun atau talibun, ya kan? Talibun berapa orang? Satu. Kalau dua berapa? Gimana? Talibani, pakai nun kan? Dan itu akhirnya kasrah. Tapi sekarang dalan ini berapa? Satu atau dua? Satu atau dua? Dua atau satu? Satu. Baik, satu. Kalau dua dia pasti pakai apa? Dalani, gitu kan? Nah, ini berarti satu nih. Baik, berarti menunjukkan setiap dari kedua nama tersebut dalan. Satu dari nama kedua tersebut. Maksudnya setiap berarti yang ini menunjukkan, yang ini menunjukkan. Paham gak di sini maksudnya? Baik Aziz itu menunjukkan, Hakim juga menunjukkan atas apa? Alal kamalil khasi. Menunjukkan apa? Al kamal, kesempurnaan yang sifatnya khusus alladhi yaqtadihi, yang berkonsekuensi terhadap kesempurnaan tersebut. Yeah. Jadi ketika digabung lafal al-aziz dan al-hakim, maka ketahuilah bahwasanya, pertama harus antum ketahui bahwasanya al-aziz itu menunjukkan kekhususan kesempurnaan, al-hakim juga menunjukkan kekhususan kesempurnaan. Kenapa? Karena setiap nama Allah itu menunjukkan kebaikan kesempurnaan. Iya, baik digabung maupun dipisah. Paham di sini enggak? Iya. Wa huwa al-izzatu fil aziz, yaitu apa? Al-izzah, keperkasaan fil aziz, dalam nama al-aziz. Wal hukmu wal hikmatu fil hakim, dan juga dalam nama Allah Al-Hakim itu mengandung sifat al-hukm dan sifat al-hikmah. Sifat al-hukm di sini ya menunjukkan bahwasanya hukum itu milik Allah, baik hukum dalam artian takdir maupun hukum dalam artian syariat. Itu berbeda ya, hukum takdir dan hukum syariat, qada syar'i dan qada kauni, itu beda. Qada syar'i itu syariat Allah, qada kauni takdir. Paham di sini? Berarti al-hakim yang kita tafsirkan dengan Indonesia maha apa? Bijaksana. Itu bisa bermakna Allah Ta'ala memiliki hukum dan takdir, baik hukum kauni maupun hukum syar'i. Wal hikmah, dan juga kebijaksanaan. Ya, itu tiap-tiap nama tetap mempunyai makna yang sempurna. Wal jam'u bainahuma. Nah, kalau tadi singularitas masing-masingnya itu sudah menunjukkan kesempurnaan, wal jam'u bainahuma dalun ala kamalin akhar. Dan penggabungan antara keduanya aziz dan hakim digabungkan, dalun, karena penggabungan maka dalun menunjukkan atas kesempurnaan lainnya. Lainnya di sini ya menunjukkan semakin sempurnanya, yang bisa kita pahami. Wa huwa anna izzatahu ta'ala maqrunatun bil hikmah, bahwasanya keperkasaan Rabb kita Azza wa Jalla itu terkorinkan, tersandingkan dengan hikmah, dengan kebijaksanaannya. Ya, izzah itu keperkasaan, kekuasaan, ya. Kalau misalnya hikmah itu kebijaksanaan. Nah, kekuasaan dan keperkasaan Allah itu juga tersifati atau tersandingkan dengan sifat kebijaksanaan. Fa izzatuhu, kan lawan bijaksana itu zalim. Lawan dari bijaksana itu zalim, karena bijaksana menaruh sesuatu pada tempatnya. Zalim menaruh sesuatu tidak pada tempatnya. Fa izzatuhu, maka keperkasaan Allah la taqtadi zulman wa jawran wa su'a fi'lin. Keperkasaan Allah, otoritas Allah Azza wa Jalla tidak mungkin berkonsekuensi adanya kezaliman darinya, kesalahgunaan darinya, dan keburukan perbuatannya. Tidak mungkin. Bisa dipahami kan di sini? Ini tadabur ini terhadap Aziz Hakim. Ya. Jadi keperkasaan Allah Ta'ala terhadap alam semesta ini tidak berkonsekuensi adanya kezaliman dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena keperkasaan Allah Azza wa Jalla maqrunatun bil hikmah. Ya. Kama qad yakunu min a'izzail makhluqin. Sebagaimana berbeda dengan makhluk. Ya, terjadi di a'izzah. A'izzah itu para tuan, orang-orang besar dari kalangan makhluk, para raja misalnya, ya. Fa innal aziza minhum, sesungguhnya raja atau orang perkasa di antara makhluk yaitu manusia misalnya, qad ta'khudhuhul izzatu bil itsm. Kadang-kadang bisa saja apa? Keperkasaan dan kekuasaan dia itu justru ya digunakan dengan adanya itsm, dosa ya. Fa yadhlim, kemudian berbuat zalim manusia. Wa yajur, sama yajur juga berbuat zalim, salah menggunakan. Wa yusiu tasarruf, dan buruk perangai bisa. Tapi Allah tidak, karena izzahnya Allah Ta'ala itu disifati juga atau dikorelasikan juga dengan sifat hikmah. Wa kadzalika hukmuhu, begitu juga dengan hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah dan hikmah dari Allah maqrunani bil izzil kamil, keduanya terqarinkan, tersandingkan dengan sifat keperkasaan yang sempurna. Bi khilafi hukmil makhluk, tidak seperti hukumnya makhluk dan hikmahnya makhluk, kebijaksanaan makhluk. Fa innahuma ya'tarihima dzul, yang kedua-duanya itu yang bisa disusupi oleh adzul. Adzul itu apa namanya? Kerendahan, kerendahan dirinya. Ada orang bijak tapi rendah di mata manusia, ya enggak? Iya. Gitu, wallahu a'lam. Iya. Antum ketika antum punya penghasilan banyak, izzah antum semakin tinggi-tinggi kan? Ya kan? Makanya orang-orang kalau ke mall, ya tapi dia banyak bawa duit banyak, di ATM banyak duit, dia lebih pede kan? Izzahnya lebih besar. Tapi kadang-kadang su'ut tasarruf, buruk dalam berperilaku atau dalam menggunakan uangnya, ya tidak. Tapi izzahnya memang ya ada izzah. Orang kalau habis gajian tuh pedenya bertambah, ya kan? Kecuali kalau punya banyak utang, ya. Langsung habis. Begitu, izzahnya bertambah. Gitu. Tapi kalau dia su'ut tasarruf, ya itulah manusia, gitu. Ada orang bijak banget, tapi dia orang miskin, enggak punya apa-apa, bisa. Tapi Allah Ta'ala Aziz Hakim, wallahu a'lam. Tapi ada yang belum pernah ditanya di sini. Antum belum pernah ditanya. Padahal dia ajarnya antum angkat tangan terus. Anda tanya antum ya, Syekh. Sebutkan kaidah kedua dari kaidah asma Allah. Belum kita pelajari tanpa ngeliat buku dan jelaskan. Asma Allah belum bisa. A'lam wa awsaf. Tahu enggak artinya apa? Nama-nama Allah Ta'ala yang lebih. Ada artinya enggak? Tahu atau tidak sebenarnya artinya? Itu belum kita pelajari sama sekali loh, Pak. Oh, enggak, ngawur kan? Udah enggak usah lah, enggak usah. Jangan nanti ngawur, lebih luas maknanya apa coba. Baik, gini Pak, Al-Aziz dan Al-Hakim artinya apa, Pak? Yang mana perkataan dan mana. Baik. Kaidahnya gimana? Coba sini. Ya. Bahwasanya keindahan atau kebagusan nama Allah itu bisa dengan dua i'tibar. Dari dua sisi. Satu, ditinjau dari apa? Sendiri. Dan yang kedua dari sisi penggabungan. Baik. Kemudian kalau misalnya dalil tentang kesempurnaan rahmat Allah Ta'ala, dalilnya apa, Pak? Bisa hafal Arabik enggak? Dalil kesempurnaan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dalilnya tadi anak-anak, ibu dan anak itu. Dengan bahasa Arab bisa enggak? Enggak. Dalil ya itu ar-rahmah wasi'ah kau itu. Kau ini rahmah kamilah. kesempurnaan rahmatnya. Lallahi Lallahu arhamu bi waladiha. Tantung lihat buku enggak? Hah? Sedikit. Sedikit terus dibantu mana? Jadi sempurna kan? Kamil. Taib. Taib buat antum, Syekh. Buat antum satu nih. Fadhol. Taib, siapa lagi yang belum pernah ditanya? Siapa lagi? Antum belum pernah ditanya? Taib. Taib. Siapakah pengarang Al-Qawaid Al-Muthlanya? Hah? Udah pernah ditanya? Oh, udah pernah. Oh, antum menunjuk orang yang udah pernah ditanya. Siapa? Paus. Paus, saya tanya Paus ya. Juga sebagai kori tadi, Masya Allah. Paus masih ingat gak ada doa ul-mas'alah dan doa ul-ibadah? Ada doa al-mas'alah dan doa al-ibadah. Masih ingat atau tidak, Pak? Oh, goib waktu itu. Masih sudah ada atau masih goib waktu itu, Pak? Hah? Sudah ada. Silakan dijawab kalau gitu. Gimana, Pak? Itu doa apa? Masalah. Kalau doa ibadah? Ibadah seseorang. Silakan. Ibadah seseorang kepada Allah. Ya itu, dah. Tapi benar, sahih. Tapi kemudian kita kan kaidah pertamanya apa, Pak? Kaidah ini apa? Kaidah yang kita pelajari apa kaidahnya? Kita selesai belajar ini. Asma. Tapi dalil untuk kaidah tersebut apa? Kaidah asma. Tapi ahsan. Masih ingat gak, Pak? Dalil tersebut bisa membantah beberapa firqah. Siapa saja kira-kira? Membantah? Jahmiyah. Bukan jami'ah, kalau jami'ah universitas. Membantah Jahmiyah. Baik. Kalau misalnya al-husnaya bisa sebagai bantahan untuk Mu'tazilah dan bisa untuk juga Asy'ariyah. Nanti kita bahas lagi kapan-kapan supaya ingat insyaallah taala. Jazakallahu khairan, Pak, ini untuk Bapak. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Tapi insyaallah kita akan bertemu lagi pekan depan. Masih libur pekan depan Selasa, Pak? Enggak, udah jauh ya. Ya insyaallah hari Selasa yang Selasa insyaallah taala. Ada usulan kalau tidak salah jalan lain nanti habis Al-Fatihah juz'amma. Lebih baik begitu? Gimana ikhwan? Lebih baik begitu atau Al-Baqarah? Juz'amma atau Al-Baqarah lebih baik? Juz'amma ya. Dari apa? An-Naba aja ya. Kalau dari An-Nas kayaknya kurang enak gitu kayak dari akhir gitu. Dari An-Naba insyaallah sepakat. Ya udah, kalau misalnya ada yang enggak sepakat, cari kajian jalan lain. Kan jalan lain-lain. Baik begitu, jazakallahu khair. Insyaallah tapi pekan depan masih Al-Fatihah. Ya, nanti habis itu baru kita ke Al-Naba insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.